السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada jamaah Masjid Nurut Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah, nikmat diberikan kesempatan, kesehatan, waktu yang luang untuk talabul ilmi syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kita bersyukur atas semua nikmat, dan kita berusaha menjaga nikmat ini sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Ikhwan fi din, azakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari syarah akidah al-sunnah wal jamaah, dan kita akan masuk kepada rincian yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari poin yang pertama sampai poin yang ke-11 itu pembahasan berkaitan dengan Islam itu sendiri, tentang tauhid, tentang ibadah dan yang lainnya. Kita sudah membahas ketika kita berbicara tentang agama ini berkaitan terutama masalah akidah, pokoknya adalah kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu yang harus kita ingat, itu prinsip dalam kita beragama, sumbernya Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Kita juga sudah bahas bahwa dalam menerima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita enggak bisa membedakan apakah itu mutawatir atau ahad, tapi kewajiban kita untuk menerima semua riwayat yang sahih dari Rasulullah sallam, apakah itu mutawatir, apakah itu ahad, apakah itu masalah akidah atau masalah ahkam, semuanya wajib kita untuk terima. Kita wajib untuk mengambilnya, kita wajib untuk meyakini dan mengamalkannya. Sebab Allah berfirman, "Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab." Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, apa yang datang dari kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, dan Allah itu sangat keras siksanya. Kemudian kita juga membahas tentang masalah akidah, bahwa masalah wahyu itu di atas segala-galanya. Akal ini harus tunduk kepada wahyu. Akal harus tunduk kepada wahyu. Kemudian kita juga sudah pernah bahas bahwa kewajiban kita dalam kita beragama ini taslim, artinya tunduk kepada wahyu. Kita harus menerima apa yang datang dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini, sami'na wa ata'na. Tidak boleh Quran dan sunnah dibantah dengan akal atau dengan perasaan atau dengan omongan seorang syekh, ustaz, imam atau yang lainnya. Kewajiban kita untuk taslim, dan ini sudah kita bahas, sudah kita bahas di dalam buku ini. Ini penting saya mengulangi ini supaya jelas, karena ini mulai kepada tafsir dari sifat-sifat Allah SWT, agar kita betul-betul meyakini tentang agama kita, dan kita wajib untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib. Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, Allah itu maha mulia. Seluruh sifat Allah semuanya sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang tinggi. Dan seluruh nama Allah adalah indah. Kita wajib menetapkan demikian. Ini harus kita pahami. Sekarang kita masuk poin yang ke-12. Ke-12, pembahasan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat al-ulu. Allah itu maha tinggi, Allah itu maha mulia. Sifat ulu merupakan salah satu dari sifat-sifat dzatiyah. Arti sifat ulu, sifat tinggi, merupakan salah satu dari sifat-sifat dzatiyah Allah yang tidak terpisah darinya. Sifat Allah ini sebagaimana sifat Allah lainnya diterima dengan penuh keimanan dan pembenaran oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sifat Allah Subhanahu wa taala ini ditunjukkan oleh sama', oleh Al-Quran dan As-Sunnah, ditunjukkan oleh akal, ditunjukkan oleh fitrah. Telah mutawatir dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah tentang penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Artinya penetapan bahwa Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya ini, yang pertama ditetapkan oleh Al-Quran, yang kedua ditetapkan oleh sunnah Nabi SAW yang sahih, yang ketiga ditetapkan oleh ijma', yaitu ijma' salafus salih, yang keempat ditetapkan oleh akal, dan kelima ditetapkan oleh fitrah. Tentang al-ulu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama ulu zat, yang kedua ulu sifat. Al-ulu itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama ulu zat, yang kedua ulu sifat. Kemudian ulu sifat dibagi menjadi dua. Ulu sifat dibagi menjadi dua. Yang pertama uluul qahr, yang kedua uluul qadar. Yang pertama uluul qahr, yang kedua uluul qadar. Sifat al-ulu merupakan sifat yang paling jelas nasnya dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi yang sahih. Bahkan disebutkan oleh para ulama dalil tentang sifat ulu bagi Allah itu ratusan dalil. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Nuniyah itu 1000 dalil tentang ulu. Ini paling jelas, baik di Quran, Sunnah. Kemudian kenapa dibahas oleh para ulama tentang ini? Ini jelas, Karena ada yang menentang dari firqah-firqah yang sesat. Karena ada yang menentang, sehingga dibahas adanya Jahmiyah, Mu'atilah, adanya Mu'tazilah, adanya Asy'ariyah. Ini termasuk yang menentang tentang sifat al-ulu, sifat ulu bagi Allah Taala. Allah itu maha tinggi. Makanya dibahas. Karena kalau mereka baca ayat Al-Quran yang nanti kita akan baca, jelas Allah itu maha tinggi. Ya, karena syubhat yang ada di kepala mereka, atau karena sumber mereka dalam mencari ilmu atau mengambil ilmu itu bukan murni dari Al-Quran, dari filsafat, ilmu kalam, itu yang membuat mereka sesat. Ini sifat paling jelas dalam Al-Quran. 1000 dalil disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya An-Nunia. Ulu yang dimaksud ketika para ulama salaf menyebutkan, yang pertama kali ulu zat, bahwa Allah itu maha tinggi. Dan ulu merupakan sifat al-kamal, sifat yang sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu secara dalil Quran Sunnah maupun secara akal dan juga secara fitrah. Ulu zat. Jadi kalau orang berbicara tentang al-ulu, yang pertama kali ulu zat. Nas Al-Quran jelas ini menunjukkan tentang Allah di atas. Dalil fitrah juga demikian. Kalau orang berdoa dari semua golongan, muslim atau kafir, kalau dia berdoa mesti hatinya kemana? Ke atas. Bahkan ada pernah namanya satu kitab namanya Rihlah Ibnu Fadlan, Rihlatu Ibnu Fadlan. Ini tahun 300 Hijriah. Dia masuk ke daerah Rusia, masuk ke daerah Cina. Dia masuk ke tempat-tempat yang diutus oleh khilafah untuk berdakwah. Dia masuk ke pelosok-pelosok daerah itu. Dia lihat orang-orang tidak beragama. Tidak beragama. Mereka seperti keledai. Tapi ketika mereka ada masalah, mereka mengangkat tangan ke langit. Itu juga fitrah. Bahwa Allah berada di atas Arsy. Di atas langit, atas Arsy. Itu Rihlah Ibnu Fadlan. Dan ulul zat, bicara lagi secara akal, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk ini, dan Allah itu yang awal, huwal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Allah azali. Allah menciptakan makhluk ini. Secara akal, ketika Allah menciptakan makhluk ini, apakah Allah ciptakan makhluk ini semuanya di dalam zatnya atau di luar zatnya? Pasti akan menjawab di luar zatnya. Bagaimana Allah menciptakan makhluk? Allah ini maha besar. Langit, bumi digenggam di tangan Allah semuanya. Kalau Allah ciptakan makhluk ini dalam zat Allah, di situ ada tempat-tempat yang suci, ada tempat-tempat yang kotor. Ada tempat-tempat yang baik, ada tempat yang tidak baik. Enggak mungkin di dalam zat Allah secara akal. Mesti di luar zat Allah. Mesti di luar zat Allah. Artinya Allah menciptakan makhluk ini, Allah berpisah dengan makhluknya. Ba'inun min khalqi. Itu yang pertama. Yang kedua, secara akal, Allah berpisah dengan makhluknya. Karena Allah menciptakan macam-macam semuanya. Termasuk iblis juga Allah menciptakan. Barang yang baik, kotor juga semuanya Allah yang menciptakan semuanya. Tapi kejelekan gak boleh dinisbatkan kepada Allah. Allah ciptakan di luar zatnya. Sekarang Allah berpisah dengan makhluknya. Di mana Allah itu berada? Di bawah? Di atas? Mesti orang akan menjawab, di atas. Secara akal, sifat yang sempurna itu di atas. Makhluk mesti di bawah. Ini dalil akal. Tinggi itu merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat al-kamal. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ini uluzat. Ya, secara akal bahwa di atas itu menunjukkan kepada kesempurnaan. Allah Maha Tinggi. Enggak mungkin Allah di bawah, makhluknya lebih tinggi, enggak mungkin. Mesti Allah Maha Tinggi, makhluknya di bawah semuanya. Seluruh makhluknya Allah semua di bawah. Allah di atas. Itu sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang dibahas oleh para ulama berkaitan dengan ulu zat. Tapi ketika ahlul bid'ah justru mereka menetapkan tentang ulu al-qahar, ulu al-qadar, yang zatnya enggak dibahas oleh dia. Itu ahlul bid'ah. Makanya orang yang mengingkari tentang uluwullah dalam artian ulu zat, fahuwa min ahli zaiq wa dhalal. Dia termasuk orang-orang yang menyimpang dan sesat. Bahkan sebagian ulama mengkafirkan orang yang mengingkari tentang zat Allah berada di atas, di atas langit, di atas aras, keluar dari agama Islam. Seperti penjelasan Al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ketika menjelaskan tentang istiwa di halaman 207 di buku ini, 207, Imam Abu Hanifah rahimahullah yang wafat tahun 150 Hijriah, beliau mengatakan, man angkara anallaha azza wa jalla fis sama' faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari bahwa Allah azza wa jalla berada di atas langit, maka ia telah kafir. Ini dalam kitab Al-Ulu lil Al-Ghafar dan juga dalam kitab Syarhul Aqidah Al-Tahawiyah. Sekarang kita bahas sedikit yang berkaitan dengan ulu sifat. Ulu sifat ini ada dua, ulul qahr. Artinya bahwa Allah ini menguasai seluruh makhluk, baik itu alam yang atas, alam yang bawah, dan seluruhnya. Alam atas, alam bawah ini semuanya tunduk kepada keagungan Allah SWT dan seluruhnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari ulu sifat, ulul qadar, bahwa seluruh sifat Allah semuanya, seluruh sifat Allah semuanya adalah sifat yang sempurna, sifat yang mulia. Arti ulul qahar arti tinggi kekuasaannya Allah. Ulul qahar tinggi kekuasaan Allah. Ulul qadar mulia, tinggi kemuliaan Allah, tinggi kemuliaan Allah. Arti ulul sifat ini yang pertama ulul qahar, kekuasaan Allah itu maha tinggi. Kemudian ulul qadar, kemuliaan Allah itu maha tinggi. Kekuasaan Allah maha tinggi, bahwa Allah menguasai seluruhnya, seluruh makhluk yang alam atas, alam bawah, dan semuanya tunduk kepada keagungan Allah dan seluruhnya butuh kepada Allah SWT. Dan tingginya kemuliaan Allah, bahwa seluruh sifat Allah merupakan sifat yang sempurna, sifat yang mulia. Dan dari kesempurnaan kemuliaan sifat Allah merupakan yang paling tinggi dari kemuliaannya. Dan kita wajib menetapkan tentang sifat ulu bagi Allah. Di antara dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang sifat al-ulu, Allah berfirman, amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Dari yang pertama, ini tadi saya sebutkan sebagaimana kata Ibnu Qayyim ada 1000 dalil. Ini hanya berapa dalil aja. Sudah merasa amankah kamu bahwa Allah yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba dia terguncang? Kalimatnya di sini, amintum man fis sama'. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Ya pasti jawaban yang di langit siapa? Allah SWT. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Bahwa Allah itu berada di atas langit, di atas arsy. Yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nahl, kalau tadi dalam surah Al-Mulk ayat 16, dalam surah An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. mereka takut kepada Rabb mereka di atas mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Kalimat di sini menunjukkan Allah di atas, yaitu yakhafuna rabbahum min fawqihim, min fawqihim. Mereka takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Itu perhatikan, malaikat ini semuanya makhluk Allah. Allah yang menciptakan malaikat. Dan malaikat itu besar, bersayap. Dan mereka itu takut kepada Allah semuanya. Di malaikat berada di atas langit. Tapi di sini disebutkan bahwa mereka takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Karena Allah berada di atas arsy. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, dalam surah Al-A'la ayat pertama Allah berfirman, "Subbihisma rabbikal a'la." Sucikanlah Allah, Rabbmu yang maha tinggi. Ketika kita sujud, kita baca Subhan Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Di saat seorang itu sujud, di saat itu kondisi dia merupakan paling dekat dengan Allah Taala. Jadi meskipun Allah berada di atas langit, di atas arsy, tapi Allah dekat dengan hambanya. Makanya ketika orang berbicara soal ibadah, ghayatul dhulli ma'a ghayatul hubb, arti puncaknya kehinaan seorang hamba kepada Allah, dan juga kepuncaknya kecintaan dia kepada Allah Taala. Yang paling dekat seorang kepada Allah ketika sujud, karena betul-betul seorang hamba ini menghinakan diri kepada Allah Taala. Maka di saat itu ketika dia berdoa, dikabulkan doanya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun faqtirud du'a. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah di saat dia sujud, maka perbanyaklah doa di saat sujud. Ini hadis sahih. Dalam hadis yang lain yang riwayat Muslim, ketika Nabi menyebutkan tentang sujud, wa ammas fis sujudi fajtahidu fid du'a faqamin isjadukum. Adapun di sujud, dalam kamu sungguh-sungguh berdoa, karena akan dikabulkan doa kamu. Dan di sujud itu kita membaca Subhan Rabbil A'la, zikirnya kita. Maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi kita memuji Allah, dan Allah itu maha tinggi. Pertahanan ini enggak bisa ditawil, enggak bisa diroba dengan yang lain. Ketika disebutkan Sabbih isma rabbika a'la, Allah yang maha tinggi, ya zatnya Allah yang maha tinggi, enggak ada yang lain. Ketika disebutkan Sabbih isma rabbil a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, ya zatnya Allah. Bahwa Allah itu maha tinggi, ulu zat yang dimaksud. Baru kemudian ikut uluul qahr wa uluul qadar. Tapi yang pokok yang pertama uluul zat. Dari yang keempat, Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 10, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih warfa'u." وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ketulah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan, dan Allah mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Di sini Allah menyebutkan barang siapa yang mengendaki kemuliaan, ya bagi Allah semua kemuliaan. Berarti orang ingin mencari izzah, kemuliaan di dunia maupun di akhirat, ya minta kepada Allah. Memohon kepada Allah dan mengikuti syariat Allah. Kalau orang itu ingin mulia, dia mengikuti syariat Allah, Al-Quran wa Sunnah ala fahmin salam. Dia memahaminya, dia pelajari, dia meyakini, dan dia mengamalkan, dan dia mendakwakan, akan dapat izzah dia. Kemudian yang jadi syahid di sini yaitu kalimat yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kalimat ini menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Karena semua kalimat-kalimat yang baik itu naik kepada Allah. Kalau naik berarti Allah di atas. Wal 'amalus shalih yarfa'u, dan amal yang saleh diangkat oleh Allah. Diangkat kemana? Diangkat ke sisinya, sisi Allah SWT. Ini ayat yang dikenal oleh para ulama. Kalimat ini menunjukkan bahwa kalimat-kalimat yang baik naik dan juga amal saleh diangkat oleh Allah, menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Dan orang yang merencanakan kejahatan itu bagi mereka azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka pasti akan hancur. Yang kelima, pertanyaan Nabi. Ini dalil dari Quran sebenarnya banyak, ratusan ayat, cuma dicukupkan 4 dalil. Kemudian dari hadis Nabi SAW. Yang kelima, ketika Nabi bertanya kepada seorang budak wanita, aina Allah? Qalat fis sama. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala atiqha fa innaha mu'mina. Nabi bertanya, di mana Allah? Dia menjawab, Allah di atas langit. Dan Rasulullah SAW bersabda, siapa aku? Engkau adalah Rasulullah SAW. Jawabnya demikian. Rasulullah bersabda SAW, atiqha fa innaha mu'mina. Merdekakan dia karena dia seorang mu'mina. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Abu Awana, Abu Daud, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Ibnu Jarr dalam kitabnya Al-Muntaqa, Al-Baihaqi dan Ahmad dari sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Di sini Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia baru masuk Islam dan dia berniat ingin memerdekakan budaknya. Kata Nabi, tanya dulu kepada dia, karena secara umum budak itu orang kafir secara umum, karena budak itu adanya setelah terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kafirin, kemudian ditawanlah orang-orang kafir, mereka menjadi budak. Nah, ingin dimerdekakan, ditanya dulu budak wanita ini, tanya aina Allah, di mana Allah? Dijawab, di langit, karena memang secara fitrah akan dikatakan di langit. Kemudian siapa aku? Anta Rasulullah. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Mukhtasar Al-Ulu. Kata beliau, dalam hadis ini terkandung dua permasalahan. Yang pertama, disyariatkan untuk bertanya kepada seorang muslim, di mana Allah? Yang kedua, jawaban yang ditanya adalah di atas langit. Maka barang siapa mengingkari dua masalah di atas, berarti dia mengingkari Al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalimat aina Allah, di mana Allah, yang kedua jawabannya enggak bisa yang lain, jawabannya fis sama. Karena Nabi membenarkan demikian dan Nabi menyuruh untuk memerdekakan budak itu. Yang keenam, hadis tentang kisah Isra dan Mi'raj. Itu sebuah hadis yang mutawatir yang disebutkan oleh sejumlah ulama, antara lain oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata dalam kitabnya Ijtima'u Juyush Al-Islamiyah, yang menunjukkan tentang bahwa Allah itu Maha Tinggi dan Allah berada di atas arsy, yaitu sabda Nabi SAW, fahumiltu alaihi fantalaqa bi Jibrilu hatta atas sama'a dunia fastaftaha. Lalu aku dinaikkan ke atasnya, ke atas buruk, maka berangkatlah Jibril bersamaku hingga sampai ke langit yang terendah, langit dunia. Ia pun mohon izin agar dibukakan pintu langit. Dan terus seperti itu sampai ke langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi SAW naik hingga melewati langit ketujuh dan berakhir pada sisi Rabbnya. Lalu dekatkan oleh Rabb kepadanya dan difardukan sholat atasnya. Ini kisah tentang Isra dan Mi'raj, dan riwayatnya mutawatir. tentang kisah Isra dan Mi'raj. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Tapi ini yang sahih, yang mutawatir, tentang Nabi diangkat ke langit, sampai langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Ini juga menunjukkan kalimat ini atau riwayat ini atau hadis-hadis tentang Isra dan Mi'raj menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit. Karena Nabi dibawa oleh malaikat Jibril menuju kepada Allah SWT, menuju kepada Allah yang di atas itu. Kemudian Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW sholat yang lima waktu, yang tadinya 50 sampai 5 waktu dan gak diubah. Artinya tetap 5 waktu itu sehari semalam sampai datangnya kiamat. Tadinya asalnya 50. Kemudian Nabi Musa mengatakan alaihi wasallam, umatmu gak akan sanggup. Balik lagi sampai 5. Kemudian di Sidratil Muntaha juga ketika Nabi Mi'raj, Allah juga menurunkan ayat, memberikan ayat, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, aman Rasul, itu diwahyukan di atas ketika Nabi Mi'raj. Kemudian yang ketujuh, jawaban Rasulullah SAW kepada Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini yaitu tokohnya Khawarij. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Apakah kalian tidak mempercayai aku sedangkan aku dipercaya oleh Allah yang ada di atas langit? Yang jadi syahid di sini kalimatnya, kenapa kalian tidak percaya kepada aku sedangkan aku dipercaya Allah, Allah yang di langit. Nabi menyebutkan Allah di langit. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Saya bawakan ini tentang hadis Dzul Khuwaisirah berkaitan dengan Khawarij. Di buku ini anda bisa lihat di halaman 582 tentang orang-orang yang memberontak kepada penguasa. Jadi yang memberontak pada penguasa itu atau memberontak pada pemerintah pada asalnya Khawarij yang mulai, bukan Ahlus Sunnah. Kalau enggak Khawarij masih Syiah yang memberontak kepada penguasa. Di halaman 582 disebutkan pemberontakan pertama dalam sejarah Islam dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah. Seperti disebutkan oleh Imam Ibn Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis. Kata Ibn Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah, kata beliau, awalul khawariji wa akhbawum halatan Dzul Khuwaisirah. Khawarij yang pertama dan yang paling jelek adalah Dzul Khuwaisirah. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa ia berkata, Ali pernah mengirim sepotong emas dalam kantong kulit yang telah disamak dari Yaman kepada Rasulullah SAW, dan emas itu belum dibersihkan dari kotorannya. Maka Nabi SAW membaginya kepada empat orang, Uyainah bin Badar, Aqra bin Habis, Zaid Al-Khail dan Al-Qamah atau Amir bin At-Tufail. Maka seorang dari sahabat mereka mengatakan, kami lebih berhak dengan harta ini dibanding mereka. Ucapan ini sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, ya'tini khabaru sama sabahan wa masa'a. Apakah kalian tidak percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan Allah yang ada di langit, wahyu turun kepadaku dari langit di waktu pagi dan sore. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang cekung kedua matanya, menonjol bagian atas kedua pipinya, menonjol kedua dahinya, lebat jenggotnya, botak kepalanya dan tergulung sarungnya. Orang itu berkata, bertakwalah kepada Allah, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, wailak, awalastu ahakku ahli al-ardi ayyataqi Allah, celaka engkau, bukankah aku manusia yang paling takwa kepada Allah di muka bumi ini. Kemudian orang itu pergi Maka Khalid bin Walid radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus memenggal lehernya?" Nabi SAW bersabda, "Jangan, dia masih mengerjakan sholat." Khalid radhiyallahu an berkata, "Berapa banyak orang yang sholat berucap dengan lisannya, ternyata bertentangan dengan isi hatinya." Nabi SAW menjawab, "Aku tidak diperintahkan untuk mengorek isi hati manusia dan membelah dada-dada mereka." Kemudian Nabi SAW melihat kepada orang itu seraya bersabda, "Innahu yakhruju min dhi'di hadha qawmun yatruna kitab Allahi rataban la yujawizu hanajirahum yamrukuna min ad-din kama yamruku sahmu min ar-ramiyah." Sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini sekelompok kaum yang membaca kitab Allah Al-Quran secara kontinu, namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari batas-batas agamanya, layaknya anak panah yang melesat menuju sasaran buruannya. Dan perawi berkata, "Lain adraktuhum laqtulannahum qatlah Tsamud." Jika aku menjumpai mereka, niscaya aku akan bunuh mereka seperti dibunuhnya Tsamud. Dzul Khuwaisirah, ini seorang dari Bani Tamim. Dia mendatangi Rasulullah dan mengatakan, "Rasul berbuat adillah." Maka Rasulullah marah, "Celaka engkau. Siapa lagi yang dapat berlaku adil jika aku tidak dikatakan berlaku adil? Sungguh celaka dan rugi jika aku tidak dapat berbuat adil." Lalu Umar berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya." Rasulullah SAW menjawab, "Biarkan dia. Sesungguhnya dia mempunyai pengikut, di mana kalian menganggap remeh salat kalian jika dibandingkan salatnya mereka. Juga puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari batas-batas agama seperti melesatnya anak panah menuju sasaran buruannya." Dalam riwayat yang lain Rasul bersabda, "Inna min di'di hadha au fi aqibi hadha qawmun yaqra'una Al-Quran la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din muruqa sahmi min ramiya yaqtuluna ahli al-islam wa yada'una ala uthan lain ana adraktum laqtulannahum qatla adin." Akan keluar dari keturunan orang ini satu kaum yang mereka itu ahli membaca Al-Quran, namun bacaan mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari batas-batas agama seperti melesatnya anak panah menuju sasaran buruannya. Mereka membunuh ahli al-islam, arti mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan hidup ahlul awthan, yaitu orang-orang kafir, penyembah-penyembah berhala. Jika aku sempat mendapati mereka, akan kubunuh mereka dengan cara pembunuhan kaum Ad. Ini tentang Khawarij. Hadisnya banyak sekali tentang Khawarij ini. Imam Muslim mengumpulkan dalam kitab Zakat tentang Khawarij. Yang saya sebutkan di dalil yang ketujuh ini, yaitu marahnya Nabi kepada Dzul Khuwaisirah, bagi tokohnya Khawarij yang pertama yang paling jelek sudah. Ketika Nabi disuruh berbuat adil, Nabi katakan, "Ana ta'manuni wa ana amin man fis sama." Apakah kalian tidak mempercaya aku sedangkan aku dipercaya oleh Allah yang ada di atas langit? Jadi kalimat di sini bahwa Nabi menyebutkan bahwa Nabi dipercaya oleh Allah yang di langit, berarti menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas langit, di atas arsy. Imam Ibn Abil Izz rahimahullah berkata, ketinggian Allah di samping ditetapkan melalui Al-Quran dan Sunnah, ditetapkan pula melalui akal dan fitrah manusia. Adapun tetapnya ketinggian Allah melalui akal dapat ditunjukkan dari sifat kesempurnaannya. Sedangkan tetapnya ketinggian Allah Azza wa Jalla secara fitrah, maka perhatikanlah setiap orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, pastilah hatinya mengarah ke atas dan kedua tangannya menengadah, bahkan barangkali pandangannya tertuju ke arah yang tinggi. Perkara ini terjadi pada siapa saja, yang besar maupun yang kecil, orang yang berilmu maupun orang yang bodoh. Sampai-sampai di dalam sujud pun seorang mendapat kecenderungan hatinya karena itu. Tidak seorang pun dapat mengingkari hal ini. dengan mengatakan bahwa hatinya berpaling ke arah kiri atau kanan atau ke bawah. Arti kata Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi di dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau menyebutkan bahwa Allah itu Maha Tinggi bisa ditunjukkan dengan dalil dari Quran, dalil sunnah, dalil akal dan fitrah. Kemudian beliau menyebutkan setiap orang yang berdoa, siapa aja yang berdoa, apakah dia muslim atau dia kafir, apakah dia orang dewasa atau dia anak kecil, apakah dia orang berilmu atau dia orang awam, mesti ketika dia berdoa menengadah ke langit, mesti seperti itu, menengadah ke langit menuju kepada Allah Taala. Jadi Allah Maha Tinggi berada di atas langit dibuktikan dengan dalil Al-Quran, yang kedua dengan dalil As-Sunnah, yang ketiga ijma' salafus saleh, yang keempat ditunjukkan dengan dalil akal, dan yang kelima dengan dalil fitrah. Ini enggak bisa diingkari. Jadi ini sudah jelas dalilnya, tapi tetap saja masih diingkari oleh orang-orang yang memang sudah masuk syubhat dalam hatinya mereka. Ketika kita ditanya ainallah di mana Allah? Allah ada di setiap tempat. Ini kalimat kufur. Berarti dia enggak menetapkan Allah di atas langit. Allah ada di mana saja. Allah ada di hati, enggak boleh. Kita wajib menetapkan Allah di atas langit, di atas arsy. Itu wajib ditetapkan demikian. Jadi meskipun Allah berada di langit dan atas arsy, tapi Allah dekat dengan hambanya. Ya Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di tengah-tengah ayat puasa, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Di ayat 186 di surah Al-Baqarah, Allah itu Maha dekat. Meskipun Allah di atas langit, di atas aras, Allah itu Maha dekat dengan hambanya. Dan sudah kita bahas bahwasanya kita wajib menetapkan semua sifat Allah, dan sifat Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Enggak ada yang satupun yang setara dengan Allah. Enggak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Kita wajib menetapkan Allah di atas langit, di atas aras, tapi Allah dekat dengan hambanya. Allah dekat dengan hambanya. Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya. Sekecil apapun yang dilakukan oleh makhluk ini, Allah mengetahuinya. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah SWT. Tapi Allah, sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya, Allah menetapkan untuk dirinya berada di atas langit, di atas aras. Kita wajib menetapkan demikian. Dan Nabi Muhammad SAW juga menetapkan demikian. Kalau seorang itu sebagai orang muslim, dia wajib untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kalau dia sebagai seorang muslim, dia wajib mengikuti apa yang terdapat dalam Al-Quran dan terdapat dalam sunnah Nabi. Kalau dia sebagai seorang muslim, dia wajib untuk mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh tentang dengan akalnya. Enggak boleh. Ini nas-nas dalil yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Enggak boleh dibantah sama sekali. Ini ketentuan nas. Dalil dari Quran, dalil dari sunnah, dalil ijma' salafus saleh, dalil akal dan juga dalil fitrah. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Kalau ada yang mau tanya silakan. عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين رضي الله الأربعون النووية. الأربعون النووية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara bukti atau tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Mestinya pertanyaannya berkaitan dengan masalah ini. Ya nanti tolong diperhatikan bahwa pertanyaan itu berkaitan dengan materi. Jadi kita dapat ilmu yang bermanfaat. Adapun berkaitan dengan masalah minuman keras, khamr, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma askar katsiruhu fa qaliluhu haram." Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Tentang khamr banyak hadisnya. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa itu tidak haram, memang Nabi sudah menyebutkan nanti akan ada orang yang memberikan nama khamr dengan selain namanya. Minuman sehat, minuman kuat, atau apa aja namanya, tapi tetap khamr isinya. Khamr hukumnya haram dengan nas Al-Quran, Allah sebutkan, dan juga ada Nabi yang sahih tentang masalah khamr. Jadi kalau ada yang mengatakan demikian, itu pendapat dia pendapat yang sesat dan menyesatkan, bahwa khamr itu hukumnya haram sedikit atau banyak. Semua yang memabukkan, yang ada nas atau dalil keterangannya dan juga penjelasan para ulama bahwa itu adalah khamr, maka itu haram sedikit atau banyak. Wallahu alam. Pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak di Bobo tadi. Silakan di kesempatan kedua kami berikan kembali dari penelpon 0218236543 ya, kami harapkan berkesesuaian dengan materi bahasan di pagi hari ini. Silakan. Ya. Halo. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Pak Mul di Medan. Pak Mul di Medan. Ya, silakan sesuai dengan bahasan kita, Pak ya, pertanyaannya. Barakallahu fiik. Kami ingin memperdalami soal awaris yang Ustaz sampaikan tadi, yang diantaranya bahwa membaca Al-Quran itu tidak melalui kerongkongannya, lesat begitu saja seperti anak panah memburu mangsanya. Yang ditanyakan, Rasul pernah menyampaikan bahwa nanti sepeninggalku umatku akan menjadi 73 firqoh atau golongan. Nah, jadi di Indonesia ini banyak golongan-golongan, semua mengaku ahlu sunnah, termasuk tadi Hawaris. Jadi kemudian tanda-tanda yang ahli sunnah dan yang tidak ahli sunnah, Ustaz, biar bertambah ilmu kami, Ustaz. Ya, tadi ya, Pak ya. Ya, terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Pak Mul di Medan, silakan, Ustaz. Assalamualaikum. Iya, berkaitan dengan Khawarij, sebenarnya hadisnya banyak ya dan panjang pembahasannya. Ciri-cirinya Nabi sudah sebutkan, dia sama dengan Ahlussunnah dalam artian ciri yang zahir. Dia berjenggot, dia tidak isbal, dia melakukan puasa yang wajib dan sunnah, sholat malam, dia baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Tapi Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka enggak paham, hafal Quran tapi enggak paham Al-Quran. Dan mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Karena mereka punya pemahaman yang sesat bahwa orang yang berbuat dosa besar itu kafir. Khawarij ini punya pendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar itu kafir. Mereka pertama kali mengkafirkan dua hakim, dan mereka juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan mereka minta kepada Ali untuk menegakkan hukum. Dan kata mereka, Innal hukmu illa lillah, kata Khawarij. Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Kata Ali radhiyallahu an, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak yang mereka kehendaki itu kebatilan. Karena mereka inginnya mengkafirkan. Khawarij ini mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, kafir. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Yang dari pengkafiran ini mereka kemudian membunuh. Maka mereka menyerang Ali bin Abi Thalib. Kata Ali ketika dijelaskan waktu itu Ali sebagai khalifah, Khalifatul Rashid, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Khulafaur Rashidin yang keempat, ketika berada di Kufa, karena pemerintahan Islam di zamannya Ali radhiyallahu an berpindah dari Madinah ke Baghdad, Madinatul Islam, pindah ke sana. Dan di sana di Kufa sudah dilihat itu ada beberapa kelompok orang yang mereka berkumpul, yang mereka kumpul di Haruro, dan bukan sedikit kumpulnya, ribuan orang. Karena syubhat itu kalau sudah masuk ke orang itu cepat sekali, syubhat itu ketika temannya disampaikan terus ikut. Syubhat itu berat, kata Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Sir Alamin Nubala, al-qulubu dha'ifah wa syubhah khattafah. Hati manusia itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar hati manusia. Syubhat itu menyambar, cepat sekali menularnya syubhat itu. Kebenaran ini sudah lama dia dapat ilmu, tapi begitu datang syubhat, syubhat itu diterima, yang lain batal semua. Itu syubhat. Sampai pengikutnya ribuan. Ketika itu Ibnu Abbas memberikan nasihat supaya mereka kembali, diajak mereka untuk diskusi, dibantah semua dalilnya mereka, taubat. Kurang lebih ada 2000 orang yang taubat, tapi yang lainnya tetap demikian, kata Ali, mereka pasti akan menyerang. Betul menyerang Ali. Mereka mulai menyerang, kemudian mereka ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sebagiannya kabur, dan mereka tetap masih ada. Khawarij ini akan terus, keberadaan Khawarij akan terus sampai nanti yang terakhir itu mengikuti Dajjal. Setiap ditumpas akan muncul lagi, kata Nabi, ditumpas muncul lagi. Dan bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi masih hidup, ini ada seorang yang sedang sholat, kemudian Nabi sudah lihat ini orang Khawarij, siapa yang mau bunuh orang ini? Karena mereka sudah dapat dari Nabi SAW nggak boleh membunuh orang yang sholat. Nabi mengatakan SAW, siapa yang membunuh orang ini? Ditawarkan kepada Abu Bakar, nggak mau sholat. Tawarkan kepada Umar, sedang sholat. Sampai Ali, begitu Ali mau bunuh Ali, begitu Ali mau bunuh sudah nggak ada orangnya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya tadi engkau bunuh orang itu awal fitnah wa akhir fitnah, kata Nabi SAW. Awal fitnah dan akhir fitnah sudah selesai, sudah tidak ada fitnah lagi. Tapi Allah mengendaki lain. Kehendak Allah berjalan. Karena Nabi menyebutkan banyak hadis tentang Khawarij. Di Sahih Muslim ada disebutkan dalam kitab Zakat, disebutkan tentang Khawarij. Dan juga kitab-kitab yang lain. Dan kitab-kitab Musnad Imam Ahmad, di dalam Sunan dan yang lainnya. Jadi ciri-cirinya itu ada dan akan terus ada. Mereka ciri-cirinya tadi disebutkan dalam hadis yang sudah kita baca, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka ini membunuh orang-orang Islam. Jadi orang Islam dibunuh oleh dia, orang kafir dibiarkan. Itu Khawarij. Dari zaman dulu sampai sekarang seperti itu. Jadi yang Islamnya, maksudnya yang berpegang teguh pada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, disikat oleh dia, dibunuh. Tapi yang penyembah berhala, penyembah kubur, dibiarkan. Itu Khawarij. Dan akan terus seperti itu. Ciri Khawarijnya ada. Dan kita tetap berhati-hati. Nah, perbedaannya kita dengan mereka gimana? Ya kita kembali kepada paman sahabat. Karena Khawarij juga mengkafirkan sahabat. Jadi mereka gak kembali kepada fahmu salaf. Maka bedanya orang-orang yang berjalan di atas siratul mustaqim, mereka berpegang teguh pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Banyak orang dari firqah-firqah ini yang mengatakan semuanya mengatakan berpegang teguh pada Quran sunnah, tapi yang enggak ada pada mereka apa? Fahmu salaf, enggak ada bagi mereka Quran sunnah. Hatta Syiah mengatakan Quran sunnah, hatta kelompok yang lain Mu'tazilah, semua Quran sunnah. Tapi yang tidak ada bagi mereka mengembalikan pemahaman itu kepada pemahaman salaf, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini wajib dengan dasar nas Al-Quran, hadis Nabi, dalilnya banyak. Saya sebutkan dalam buku Mulia dengan Masalah, lebih kurang lebih ada 50 dalil tentang wajibnya kita berpegang teguh pada Quran sunnah al-fahmi salaf. Itu jawaban saya. Jadi itu tetap ada, kita enggak perlu sibuk dengan itu. Seperti yang sudah saya sampaikan juga dalam jawaban-jawaban sebelumnya, kita sibuk dengan belajar, sibuk dengan talabul ilmi, sibuk dengan membaca kitab-kitab ulama salaf. Antum belajar untuk ilmu yang dikaji, yang paling penting masalah akidah, masalah tauhid, sehingga kita paham tentang agama ini dan kita mengamalkan. Adapun orang yang lain yang mereka sesat, kita berusaha, yang penting keluarga kita dulu kita jaga. Adapun orang lain kita serahkan kepada Allah. Bahwa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Ini selalu jawaban saya tutup dengan ini, karena ini penting, karena banyak orang yang begitu disebutkan firqah yang sesat, dia sibuk bagaimana membantah firqah yang sesat. Dia enggak pernah kembali kepada dirinya, belajar, belajar, belajar, sehingga apa? Akhirnya apa? Ikut sesat juga dia, ikut sesat juga. Dan ini banyak yang seperti ini, sudah ribuan yang sesat yang seperti ini, karena dia tidak mau kembali untuk belajar, memahami, mengamalkan, sibuk dengan membantah, akhirnya juga ikut sesat. Allahul musta'an. Silakan yang lain. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada dua penanya yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di antara saudara-saudara saya ada yang berpemahaman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, dan disebutkan bahwa jika Allah beristiwa di atas arus setelah menciptakan langit dan bumi, maka mereka pun memberikan pertanyaan, lalu di manakah Allah sebelum itu? Bagaimanakah jawaban yang terbaik agar mereka bisa memahaminya? Jazakallahu khairan ya Ustaz. Iya. Kita dalam membahas tentang agama ini kembalinya kepada dalil Quran dan Sunnah Al-Fatihah masalah. Yang ada dalil kita bicara, yang tidak dalil kita enggak bicara, kita diam. Itulah masalah. Sekarang disebutkan tentang kana Allah wa lam yakum wa lam yaku syai. Allah itu ada sebelum ada segala sesuatu. Tentang di mana Allah, enggak ada pertanyaan itu. Enggak ada seorang pun sahabat menanyakan tentang itu. Kalau enggak ada, kita diam. Sama nanti kalau kita bahas tentang istiwa, enggak ada seorang sahabat pun yang bertanya tentang istiwa. Apakah sahabat yang minas sabiqil awwalin, generasi yang pertama, ataupun yang baru masuk Islam, apakah dia orang Badui atau yang lainnya, enggak pernah ada yang tanya itu. Kalau mereka enggak tanya, kita diam. Kan kita beragama ini Al-Qur'an wa sunnah ala alaman ala fahmi as-salaf. Enggak ada seorang ulama sama tanya. Kalau enggak ada, diam. Dan apa faedahnya katanya? Ketika kita berbicara tentang masalah sifat-sifat Allah yang harus kita jauhi, yang pertama lima wa kaifa. Hindari itu. Seperti yang sudah kita bahas dalam buku Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah yang wajib kita hindari, kalimat lima wa kaifa. Itu kenapa dan bagaimana? Enggak boleh. Sama seperti menanyakan tentang Allah berada di mana? Allah berada di langit. Ya sa'ras, sudah itu. Itu yang jawabannya. Adapun sebelum itu enggak dijelaskan. Allah enggak menjelaskan dan Nabi SAW enggak menjelaskan. Ketika enggak menjelaskan, kita diam. Dan kita masuk ke dalam itu. Jadi kewajiban kita tunduk kepada wahyu. Tunduk kepada wahyu. Dan dalil-dalil tentang Allah di atas langit itu jelas dari Al-Quran. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini saya ulang lagi supaya tambah keyakinan kita. Di dalam kitabnya Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra, kata beliau rahimahullah, "Fahadha kitabullah min awwalihi ila akhirih, wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam min awwaliha ila akhirih, thumma 'ammatu kalami as-sahabati wat tabi'in, thumma kalamu sa'iril a'immati mamlu'un bima huwa imma nassun wa imma zahirun fi anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa kulli shay'in wa 'aliyyun 'ala kulli shay'in wa annahu fawqa as-sama'i wa annahu fawqa al-'arsyi." Kemudian dibawakan dalil-dalil yang tadi saya sebutkan. Dan kitabullah dari yang awal sampai yang akhir, sunnah Rasulullah dari awal sampai akhir, kemudian umumnya perkataan para sahabat, seluruh perkataan para sahabat dan seluruh perkataan sahabat dan tabi'in, dan kemudian seluruh perkataan imam-imam, itu penuh ima dengan nas atau dengan zahir bahwa Allah berada di atas segala sesuatu, Allah maha tinggi di atas segala sesuatu, Allah itu di atas langit dan Allah di atas arsy. Kemudian dibawakan dalilnya. Yang pertama kali menolak tentang Allah berada di atas langit, yang pertama kali menolak sesuai dengan dalil Quran, Firaun. Ini berarti rusak fitrahnya. Padahal di ayat yang lain disebutkan oleh Nabi Musa, Allah berfirman bahwa Firaun mengetahui bahwa yang menciptakan semuanya Allah Taala. Cuma mereka ingkari. Allah menyebutkan tentang orang yang rusak fitrahnya ini, yaitu Firaun, dalam surah Ghafir yang tadi dibacakan oleh imam dalam surat subuh, ayat 36, ayat 37. Wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'ali ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilmi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Fir'aun berkata, wahai Haman, ini menterinya Fir'aun, wahai Haman, bangunkan untuk aku bangunan yang tinggi, barangkali aku bisa mencapai pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, sehingga aku melihat kepada Tuhannya Musa dan aku menyangka Musa itu dusta. Ini untuk mengelabui siapa? Mengelabui rakyatnya. Karena dia mengatakan dirinya apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang tinggi. Dia seperti ini untuk mengelabui semua. Dan ini fitrahnya rusak memang. Fir'aun. Jadi pada hakikatnya seluruh manusia mengakui tentang Allah di atas langit, di atas arsy. Nah, yang lain, pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat halusat. Untuk selanjutnya kita angkat dari masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan sifat al-ulu Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimanakah sikap yang terbaik apabila kita mendapati ada tulisan Allah di sebuah kertas ataupun dari mushaf yang tercecer, agar berkesesuaian dengan kita iman kita terhadap sifat Allah subhanahu wa ta'ala ala al-ulu ini, apakah sikap yang terbaik, apakah disimpan dengan rapi atau ada yang lain yang lebih sesuai dengan syariat? Jazakallah khairan ya Ustaz. Iya, ketika ada mushaf Al-Quran yang tercecer, ya kita simpan dengan baik supaya tidak jatuh dan tidak terinjak oleh manusia, kecuali kalau memang sudah tersobek-sobek yang gak mungkin lagi dibaca, gak mungkin lagi dibaca, maka diamankan mungkin di tempat yang tertentu atau dia dibakar, itu mungkin yang seperti itu. Karena ketika tercecer mushaf ini mulia, Al-Quran ini mulia, jangan sampai ada kalimat-kalimat wahyu itu yang kemudian terinjak oleh kaki manusia atau dihinakan. Jadi wajib kita menyiarkan. Jadi kita harus berusaha bagaimana menjaga supaya dia tetap mulia, tidak dimainkan oleh anak-anak. Makanya perhatikan juga oleh anak-anak itu, jangan sampai mushaf itu disobek-sobek. Itu dijaga, ditaruh di tempat yang agak tinggi supaya tidak mereka menghinakan Al-Quran. Wallahu a'lam. Satu lagi mungkin terakhir. Pertanyaan yang terakhir masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah mengajarkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa mudah dipahami oleh anak-anak kecil? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Iya, tentang masalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang perlu diajarkan, yang paling penting berkaitan dengan tauhid. Dan tauhid itu dibahas seperti di buku ini dibagi tiga. Pertama tauhid ar-rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Tauhid ar-rububiyah dikenalkan juga kepada anak-anak itu bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang memberikan rezeki kepada segala sesuatu, Allah yang memiliki segala sesuatu, Allah yang mengatur seluruh alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan. Itu dari awal. Kemudian setelah itu kita bahas tentang tauhid al-uluhiyah, bahwa Allah satu saja wajib kita ibadahi. Bahwa seluruh ibadah kita wajib tujukan yang kepada Allah. Seperti kita berdoa hanya kepada Allah, kita minta hanya kepada Allah, kita sholat hanya kepada Allah, seluruhnya kita lakukan kepada Allah. Nah, jelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Adapun berkaitan dengan asma wa sifat, kita sebutkan yang sudah jelas saja seperti tadi tentang Allah fis sama, anak kecil juga mengakui tentang Allah di atas di langit. Gak perlu dengan detail, tidak. Artinya kita menyampaikan apa yang terdapat tercantum dalam Al-Quran yang mudah dipahami oleh mereka, seperti dalam ayat kursi atau dalam surah Al-Ikhlas. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah diawali dengan ayat kursi, diawali dengan surah Al-Ikhlas. Karena bagi anak-anak juga mudah kita menjelaskannya tentang Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, Allah itu tunggal, baik zatnya, sifatnya, perbuatannya, gak ada yang sama dengan Allah. Allahu samad, Allah semua tempat segala sesuatu bergantung, semua makhluk ini butuh kepada Allah. Gak ada makhluk yang gak butuh kepada Allah, semua butuh kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, artinya tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Itu mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Jadi jelaskan dari nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi yang bisa dipahami oleh mereka. Itu penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.